الرحمن الرحيم لو علمت أنكم إلى كثر سنبجبق نجي له مانو يا الله صلو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Nah, orang junuk ni kalau dia tu tak ada nama rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله kita mendengar satu dua hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan hadis-hadis targhib dan terhib. Targhibnya yaitu daripada Ibnu Umar daripada abihi radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi su'ali Jibril iyahu anil Islam faqala Nabi Jibril daripada Ibnu Umar daripada ayah dia radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai soalan Jibril akan dia mengenai Islam. Jibril tanya nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Islam, faqala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam ialah bahawa kamu menyaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Itu satu sekali. Itu Islam. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahawa Muhammad adalah pesuruh dia, pesuruh Allah, Rasul Allah. Wa an tuqimas salat, dan bahawa kamu mendirikan salat tadilah. Wa tu'tiyaz zakat, dan bahawa kamu mendatangkan zakat. Wa tahujja, dan kamu tu buat haji. Wa ta'tamira, dan kamu buat umrah. Sini disebut jelas-jelas kata umrah kata. Nah, semua daripada rupa Islam, bangun ni Islam. Nah, ini sempurna Islam pada seorang tu di segi zahir dia kena ada benda ni. Iaitu mengucap syahadat dan mendirikan salat, mendatangkan zakat, dan buat haji dan buat umrah. Wa taghtasila min al-janabah, dan mandi junub. Islam juga mandi junub. Islam mandi junub. Bila kita berjunub sama ada orang mari haid, mari nifas atau bersetubuh ataupun mimpi dan sebagainya, adalah kita mandi junub. Dan mandi junub ni ada hadis mengatakan hadis tarhib. Thalathatun la tuqarri la gapa dia taqrabuhumul malaikah. Ini hadis daripada Nabi SAW, hadis sahih juga daripada Al-Bazzar yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Tiga puak yang melekat tak sedekat. Satunya Al-Junub, orang Junub. Dalam satu hadis lagi, illa an yatawadda, malaikat dia tu ambil wudu. Nah, orang Junub ni kalau dia tu tak ada nak mandi, dia ambil wudu tak apa dah. Kecuali keadaan payah nak ambil wuduk, maka tak apa lagi kalau keadaan susah ditafsirkan. Hadza fi haqqi man akhara al-ghusla li ghairi uzrin. Orang yang tak mandi junub kerana tidak ada uzur. Kalau uzur seperti payah nak ambil sembahyang, maka dia tak ambil sembahyang tak apa. Kalau uzur mandi boleh ambil sembahyang, ambil sembahyang. Kalau uzur ambil sembahyang juga lah darah. Nah, kalau uzur. Adapun orang semata-mata doa bermudah-mudah tidak buat nak mudah mandi, maka itu adalah orang yang melekat tak sedekat. Kita jangan dia berjunuk lama-lama. Nah, wa tartasilu minal janabah ni maksudnya agama Islam. Mana Islam sudah duduklah bersih semua tubuh dia, tak sudah duduklah berhadah. Ni hujung ni dah besar. Orang perempuan seperti juga bila wasai akhir kata habis dah, makanya dia tu kena mandi banyak-banyak. Wa antu timmal wudu, dan bahasa kamu tu menyempurna kami wudu. Ambil wudu ni masuk daripada gambaran Islam juga, pada salah satu daripada hadis. Nah, seolah-olah rukun, padahal bukan rukun lah ni. Ijma' ulama bukan rukun, tapi makna katanya seolah-olah rukun juga, karena ia duduk dalam pengertian Islam juga. Nah, bahasa kamu yang pernah ambil wudu, jangan ambil wudu coceh-coceh. Lah ni air lebih peli molek jamai bilik air molek belakang. Tapi kita ni tak ada hati dah nak pergi molek. Masa dulu ambil air payah ke apa lah ni. Halal lebih air banyak, punah wuduk banyak lebih air bersecupak. Dan punah wuduk kerana kita tu gaduh, punah wuduk kerana kita tak ada niat dan tak ada basmalah. Nah, bismillah ambil wuduk ni dikhilah semua atau wajib, semua atau sunat dan macam-macam. Jadi banyak wuduk ni tak sempurna buat kita. Kita kena ambil wuduk sempurna, karena amal tak salah kalau tak sempurna. Lah itu. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa bulan Ramadan. Itu setengah daripada al-Islam yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa idza fa'altu dzalika fa ana muslimun. Jawab di sahabat. Jawab di gapo dia Jibril. Kalau aku buat demikian itu semua, aku yang dari Islam lagi kah tu? Buat benda semua tadi. Qala na'am. Islam dah. Menjadi Islam lah. Jawab Nabi. Qala sadaqta. Ya, kalau gitu mung ni ngerti betul kamu. Pak ni Umar kejut ni. Umar dah dengar gano ya ta. Kau mana tok guru dua ni? Hak ni mai tanya, buat ni jawab. Ya ta betul. Ai adi nyu wis itu ustaz lagi tu nak buat ya tok guru lah pula. Kena ke Jibril mai tanya, bukan orang kapal sama dadak dia tanya Nabi. Jadi itulah hadis yang ada dalam sahih. Nah, Ibnu Khuzaimah. Hadis tadi dikeluarkan oleh rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi hakaza. Sahih Ibnu Khuzaimah. Padahal sahihain tu bukan sirah ni dak. Sirah tak ada. Mali junub tak ada. Sempurna kais maya tak ada. Umrah pun tak ada. Nah, jadi tiga-tiga tu tak ada dalam lafaz di sahihain. Sahih Bukhari dan Muslim tak ada. Nah, jadi kita tu nak minta orang hak mabuk sah, hak kata tiga puak yang tak ada melekat tak usah dekat tu, iaitu orang mabuk. Nah, patut orang junub dia lah belakang, orang hilang akal, hilang kebersihan, hilang kebersihan. Jadi tak ada junub lah. Nah, dan dalam hadis-hadis seperti ini gapa dia menimbulkan galak ke hak sempurna ke wudu. Sempurna ke wudu tu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalak supaya menyempurnakan wudu. Nah, dalam satu hadis Muslim daripada Abi Hazim, dia kata kuntu khalfa Abi Hurairah. Satu hari aku lihat belakang Abi Hurairah. Wa huwa yatawaddau lis-salah, sedangkan Abi Hurairah tu duk ambil wudu untuk nak pergi sembahyang. Fa kana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu. Maka dia helah tangis dia sapu. Engkau sapa kalau beti dia sapu. Sapu ke masa basuh tangislah. Nah, bukan kat siku saja dah. Faqultu lahu ya Aba Hurairah, ma hadzal wudu? Ya kejut. Ana maksud apa sini? Nah, tu. Faqala ya Bani Farrukh. Puak-puak ya ta. Nama puaklah Bani Farrukh ni. Nah, tu. Bani Farrukh ya ta. Antum hahuna. Law alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudu. Mun duk sini ya tak khabar kita tengok ya habis saya. Eh, mun duk sini. Nah, orang duk tengok dia tu tanya, kano Abu Hurairah, mai semaya siapa sini lah. Oh, mun duk sini hai Abu Hurairah ya tak. Aku duk sini. Ya tak, kalau mun duk sini aku tak ambil semaya di sini. Nah, aku ambil semaya sama ada lah. Nah, tu dia. Lalu tu ya kata sami'tu khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku dengar akan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Sampailah oleh pakaian pada hari kiamat esok, wa hullu asawira min dhahabin خضر واستبرق من طكيات وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق واستبرق pakaian yang macam-macam mahligai pakaian tu. Dia kata pakaian gele-gele siwar tu sapa kepada tepak ayang gapada sapa ai waktu wudu. Tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Sapa isbai mano perhiasan ada mukmin sapa situ. Itu Abu Hurairah, dia mari fahai hadis di balah ni. Fahai hadis di balah tu. Karena nah, itu hadis riwayat daripada Muslim, hadis sahih. Jadi kita tu lebih kita apalah. Tu air bes dia pakok ni apa. Boleh tiru Abu Hurairah. Kerana dia fahai daripada hadis tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Sampailah oleh pakaian oleh mukmin tu sekiranya mana tepat sapalah oleh air waktu berwudu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah SAW kena oleh ambil wudu. Kena sangat. Satu hari dia mari pada kubur. Rasulullah mari kubur. Dia katakan, assalamualaikum dara qaumun mu'minin. Dia mari kubur, dia kata, tu semua. Kita baru nak masuk kubur, kena wisalah. Wisalah kepada orang dia kubur. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Wisalah kau kubur ya ada khahal. Nah, ada assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Nah, salam sejahtera ke atas kamu sebagai rumah kaum mu'minin. Satu dar kubur ni satu dar. Rumah hak sungguh kita kubur ah. Tak lama sikit fa kita ada. Rumah hak sungguh ni tak ada dah lama apa ni dah setahun 30 tahun tinggi-tinggi. Nah, sebab dia panggil dar. Dar ni mana rumah? Nah, rumah kaum mukminin. Allah mahligai kaum mukminin lah dan mahligai. Nah, tu dia. Saya hak kena bakar. Wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun, ya kata. Ya kata gitu. Dan sesungguhnya kami ni insyaAllah dengan puakmu tu tak jauh dah. Jumpa tak, tak buah angkarib sah lagi dalam hadis ni. Nah, hadis ni ni buah angkaribin. Nah, hadis sah Muslim ni. Nah, al-Muslim juga ni. Nah, bagi Muslim juga. Lahikun, lahikun mana akan hubung dengan puakmu. Mungla ni duduklah kubur, tak lama aku mari, tak apa. Nah, tu jadi makna katanya. Dia tu tak ada puasa nak putus hubung dengan ahli kubur. Nah, yalhaq. Yalhaq. Nah, lahiku mana hubung. Lepas tu, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Dia kata, aku ni berasa nak tengok adik-beradik aku ni. Tak ada puasa nak tengok. Bukan ahli kubur dah tu. Qalu, jawab puak-puak sahabat jalan tepi-tepi dia. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kami bukan saudara pun kan ni. Dia tak payah mudah ni. Kerana dia nak tengok pia lagi. Nah, bahasa kat cemuru lah ni ni. Nah, nak tengok pia lagi. Kami saudara pun dah tu. Tak boleh tengok lagi ni. Qala antum ashabi. Kamu adalah sahabatku. Sahabat ni tinggi pada ikhwan lagi di sisi dia. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Saudara kami ialah orang yang tak datang lagi. Puak kita ni saudara saudara Rasulullah ni. Kita adalah ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya orang mukmin ni adik-beradik. Adik-beradik bukan sama ada lah hidup dah. Adik-beradik dengan mati ni pun adik-beradik juga. Adik-beradik juga. Kita ni adik-beradik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. ialah orang aku tak hak tak marilah aku kerusan nak berjumpa dengan dia lah mana. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam nak jumpa kita. Pak kita tak saya berjumpa dengan dia. Ha tu jadi jadi pelik. Apa boleh kita tak saya jumpa dengan dia? Pakal kita nak jumpa dengan dia kita duduk pasal mana nak jumpa dengan dia? Tak jumpa dengan Rasulullah tak kalau kita nak duduk lawan dengan dia baru pasal duk harap nak jumpa dengan dia. Nah, kita nak jumpa dengan dia, kita kena duduk pasal dia, barulah Tuhan hantar kita jumpa dengan dia. Dia nak jumpa dengan kita. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Dia tengok hak mati dah. Dia ingat perhak hidup lagi ke datang, hak tak beranak lagi. Ning hadis kita tengok Rasulullah ni dia sallallahu alaihi wasallam. Hubungnya dia tu ya gapa? Luah, yang hak mati dah pergi hubung. Dia kata insyaallah bikum an qaribin lahiqun. Patu lagi ke datang apa hidup nak jumpa lagi ke datang. Tengok ke kubur, tengok ingat kepada hak nak mari lagi. Luah ya mikir, luah ya ya hayung jauh fikir dia ya hayung jauh. Siapa kita ya hayung? Ya kecek tak kubur siapa kita ya hayung mari. Siapa sahabat dia tu? Yang kita tanya, muja tanya dia tu kita tak faham gapo dia. Dia kata aku ni berasa ingat sungguh ke saudara aku ni. Lepas tu sahabat dia kata apa hamba ni bukan buat saudara, bukan saudara Rasulullah kan ni. Rasulullah kata mung ni sahabatku. Orang duduk dekat dengan aku, orang dai sayang dengan aku, orang dai peluk dengan aku, orang dai jabat salam dengan aku, orang dai dengar aku kecek orang gapo. Sahabat tu orang panggil aku. Tapi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, orang yang tak sapa mari lagi. Sebab tu dia berdoa dalam hadis kata doa sembahyang mayat ni kan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amati dah. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ni tak takia semua ada wasa ghil kepada ladina. Innaka ra'ufur rahim. Atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara dia tengok masalah tu jadi nampak kena tu. Nampak jadi tak ada spek dan tak ada bentuk khaya. Ya khaya-khaya barang nak jadi tak boleh. Adapun barang Rasulullah ni barang jadi boleh dan barang akan jadi satu hari semua orang Islam lagi jumpa Rasulullah. Lalu tu yang kacak panggil hadis ni pula. Qalu berkatalah mereka itu. Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah kamu nak tahu? Mu nak kenal kata umatmu tapi orangmu tak ada jumpa. Mu nak kenal macam mana? Mu mati dah orang mai belakang tu suruh agama mu gapo? Pas mu nak kenal macam mana dia? Alamatnya gapo? Qala jawablah Rasulullah sallam ara'aita law anna rajulan lahu khailan ghurrun muhajjalun baina dhahri khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Ya Allah, masya-Allah sungguh dia rakyat bagi mudah-mudah orang kampung retis lalu dah sangat. Dia kata mung tak tanya tak rasa tengok ya kalau seorang lelaki tu ada kuda tekor. Kuda tu ada calik di dahi ya. Di celah-celah kuda yang banyak yang hitam-hitam tak ada calik. Kuda ya ada calik putih tak. Pasal kuda orang banyak tak ada calik. Pasal tengok tak kenal ya lah. Pasal ada calik cik. Putih calik putih. Nah, ghurrun muhajjalatun ni calik putih sini. Mudah kena. Kuda aku ni ada calik. Orang lain tak ada calik. Jadi wabannya kuda dia ni ada calik. Duk tengah-tengah kuda hitam lain tak ada calik. Calik ni mana kata? Bulu hitam setupuk di pala kuda janguk lah kuda ni kuda janguk. Qalu bala ya Rasulullah ya. Mudah cara atuk ya. Ni kuda kita yang ambil hal dah kita. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu. Ini mai hubungi ngambil semayan ni. Dia kata sesungguhnya adik-beradik aku nak mari lepas pada aku mati ni, mereka akan dibangkit pada hari kiamat esok. Hal keadaan punya calik di dahi hasil daripada ambil ismaya banyak dah. Itu ada bo sini, ada bo sini. Tiap-tiap umat Nabi Muhammad ada bo dia. Umat lain tak ada. Umat ada. Jadi ya, bo. Umat lainnya di sebab tamada-tamada. Umat Nabi Muhammad ada bo dia. Ecet. Oh ni saudara aku, ni saudara aku. Lepas tu Allahu Akbar. Wa ana faratuhum ala al-haud. Aku ni duk tunggu mereka itu di kolam aku. Dia akan mari di kolam minum air kolam aku belakang. Nabi tu wi penghormatan pada seorang nabi. Tiap-tiap nabi ada kolam. Dan tiap-tiap umat nabi ni saya kolam dia. Dan tak ada pelengpo, tak ada kena bakar kereta, tak kena duk belaga tayar gapo apa tak ada. Ya ya gi ya gi cara ya. Ha, altih. Altih tapi dalam Quran dia kata wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Diperdekatkan bagi orang muttaqin itu akan syurga dengan tidak kena pergi jauh. Takut kita nak berjalan masuk syurga tu, nak masuk syurga puas hati menelah-menelah jalan dah. Tak ada atau tak ada. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Nah, diperdekatkan waktu. Pasal kita wasa-wasa hak susah. Dan ayat katanya kelebihan ambil ismaya sepenuh ni, akhirat esok tu, Nabi buat percaya umat dia, dia ada calik day, ada calik tu adakah calik sungguh? Ataupun calik Nabi yang reti nampak ada cahaya? Ataulah mana? Waktu panjang pada hadis lagi. Panjang hadis lagi. Tapi pentingnya, hadisnya hadis sah Muslim. Yang boleh kita terima lah kisana. Dari segi isi pun jelas malak. Katanya gambaran Nabi ni umat sedunia ni, Dia ingat kita. Waditu kalimah ni saya tertarik sekali. Saya nak ayat dia kalimah ni. Waditu an anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku kasih kalau puak kita boleh tengok saudara kita. Jadi puak-puak sahabat tu siapa? Dia terheran. Nampak Nabi mengelamun seolah gitu. Lalu tu tanya, mana saudara kamu mu nak jumpa adik-adik mu? Mana lagi aku dah ada cokoh dah. Oh ya temung sahabat aku. Adik-adik aku tak mari lagi dengan adik-adik aku. Tengok dia letak tepak. Tinggi dia letak. Tepak dia diisi. Tepak-puak kita diisi Rasulullah SAW tinggi. Ha, buat adik-beradik dia tu ya tatbik sungguh, innamal mu'minuna ikhwatun tu ya tatbik sungguh sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak ada jumpa lagi pun ya kira saya nak jumpa. Ha, nak ya Rasulullah nak jumpa kita ni. Jangan cari sebablah hujan tak boleh kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah sebab setengah daripadanya nah kita nak ambil sembahyang molek. Karena ini di antara hadis yang masuk dalam pengertian hadisnya, iaitu kita ambil ismail molek. Nah, we bersinar wajah kita. Nah, min atharil wudu. Ada satu hadis lagi ya tak? Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam ta'ra min ummatik? Mung tak bisa tengok ada umat Muhammad dia. Balah mana mung nak tahu? Qala ghurrun muhajjalun bulqun min atharil wudu. Iaitu calik. Lagi pula bersinar. Lagi pula jadi hitam putih gitu. Jadi hitam putih. Jadi hitam putih ni boleh apa? Boleh beza min atharil wudu daripada kesan ambil ismaya. Sebab itu alhamdulillah kalau kita jangan malah ambil ismaya. Kalau ada dah pun boleh tajdid. Kalau tak ada lagi sama telah. Pok kita kena latih jadi duk ada ismaya sokmo. Karena ismaya adalah silahul mukmin. Silah yang patut buat sabar kan ismaya sungguh, kita sedik pula baru kuat, kemah lagi. Sebab kita ni bila kita kena air di muka kita pula kita segar teruk, ismaya segar teruk, orang ambil ismaya belum nak ismaya, dengan orang tak ambil ismaya belum nak ismaya. Walaupun yang ada ismaya dah, yang lebih orang ambil ismaya tu lagi akan menyegarkan akan gapo ada. Supaya kita jangan orang jadi orang apa tadi, orang yang mabuk tadilah. Takut jadi orang mabuk tak sedar apa yang kita buat dalam semaya kita. Sedangkan semaya merupakan satu makam yang tertinggi bagi kita orang yang hina, hamba yang abdi yang cukup rendah duduk ke menghadapi setinggi-tinggi Rabbul Izzati wal Jalal. Sebab itulah Allahul Muwaffiq wal Hadi ila sawi sabi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.